sesuatu yang sangat menarik. Bahkan dicari dan diperbutkan. Terima kasih. Salam super, Pak Mario. Selamat sekali, Pak Jatuh. Oh, ini pertanyaan yang tidak sederhana. Lihat ya. Bayangkan bahwa diri Anda sekarang sedang dalam perjalanan naik untuk mencapai sesuatu yang kualitasnya kebintangan. Oke? Apakah semua orang ikhlas dengan keberhasilan kita? Tidak, harus diingat itu. Kan saya bicara, kalau namanya orang bisa juga bukan orang toh. Iya ada yang memang diciptakan Tuhan untuk distract, untuk menarik kita turun. Lihat. Ya, ingat waktu SMA dulu ada teman yang bilang, yuk bolos nonton, turun nilainya. Sudah jadi manajer bagus-bagus. Ada datang wanita yang bajunya kurang bahan. Wow. Nah kan karirnya turun inilah malam ini dia dengar program kita naik lagi. Begitu. Hanya orang-orang yang direncanakan naik. Yang diberikan gangguan untuk turun. So, mengapa Anda menyerahkan diri kepada kekuatan-kekuatan yang ingin melihat Anda turun? Come on, setiap kali Anda akan turun, Anda ingat Anda berbakat bagi sesuatu yang lebih tinggi. Lalu katakan, that's not me. Itu bukan saya. Saya tidak mungkin berpikir seperti itu. Saya tidak mungkin merasa seperti itu dan saya tidak mungkin melakukan itu. Tetapi ini yang harus Anda ingat. Anda tidak mungkin bisa mengatakan itu bukan saya dengan ketegasan penuh kalau Anda tidak bangga dengan nama Anda. Cukup jelas Pak Jatuh. Super sekali jawaban dari Pak Mario. Pertanyaan berikutnya saya persilahkan. Oh iya, silahkan Ibu. Assalamualaikum Pak Mario. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli dari Bintaro. Yes, Ibu Ruli. Dikatakan bahwa tidak banyak yang cantik akan tetap bertahan cantik jika ia bergerak. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana agar bisa menjadi wanita yang dinamis tetapi tetap cantik? Terima kasih Ibu Ruli. Super sekali. Silakan Pak. Sahabat Indonesia yang super, ujian dari kecantikan adalah gerakan. Saya ulangi ya. Ujian dari kecantikan adalah gerakan. Sehingga kalau rencana Anda cantik, apa gerakan Anda untuk menjadikan rencana itu sebuah kenyataan? Banyak wanita cantik kalau diam. Coba kasih makanan, langsung mengunyah kelihatan. Jadi kalau kita cantik, lanjutkanlah dalam gerakan-gerakan yang cantik. Ya kalau sudah wajahnya cantik, pastikan yang keluar dari mulut kita juga cantik. Jadilah pribadi yang kecantikannya diuji dalam tindakan. Karena kesimpulannya, keberhasilan itu bukan berada di alam rencana. Rencananya cantik, pertanyaannya yang Anda lakukan apa? Jadi kalau begitu, sesegera mungkin setelah Anda punya rencana yang cantik, bertindaklah. Itu. Terima kasih. Dua pertanyaan kita pada kesempatan kali ini, benang merahnya adalah godaan, Pak Mario. Yes. Apabila kita sudah ingin menjadi pribadi yang lebih baik, tapi kita tergoda oleh hal-hal lain. Nah, yes. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa godaan itu adalah godaan yang menurunkan kita ke bawah, bukan sebuah pemberian yang justru mengangkat kita ke atas? Pertanyaan yang baik. Sahabat Indonesia, bisa Anda gunakan template ini untuk selalu bertanya kepada diri sendiri. Saya waktu masih muda, dulu saya tulis di kartu nama yang kosong. Saya pergi ke toko buku, beli kartu nama kosong. Saya tulis di situ pertanyaan, apakah ini baik bagiku? Itu saya pegang kemana-mana. Satu bulan saya pegang itu dan ternyata teman-teman saya jadi lebih baik. Karena setiap kali saya bergaul, bicara, saya cek apakah ini baik bagiku. Tidak baik berarti saya salah bergaul. Gitu kan? Kalau mau makan, apakah ini baik bagiku? Itu jeroan-jeroan, kambing jeroan itu. Gitu. Nah, gunakan kartu kecil itu. Apakah ini baik bagiku? Kalau memikirkan sesuatu mau dikatakan, apakah ini baik bagiku? Mudah-mudahan dengan itu, yang keluar dari diri Anda hanya yang baik-baik. Gitu. Terima kasih, Pak Mario. Super sekali menjawab pertanyaan saya. Dan tentunya kita akan segera kembali hanya di Mario Teguh. Golden Way. Semakin engkau jauh, semakin terasa dekat.